ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وبعد، إخواني في الدين، أخواتي في الله، أعزنا الله وإياكم. الحمد لله، kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur hanya kepada-Nya. Awali dari pembahasan kitab Risalah Tabuqiyah dan pertemuan kita pada hari ini melanjutkan bagian yang tersisa dari pengantar kitab Risalah Tabuqiyah, di mana Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan kepada kita dasar dan pijakan beliau dalam menulis risalah ini, yaitu apa yang datang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam pertemuan yang terdahulu telah kita dapatkan keterangan tentang bagaimana seorang hamba yang bagaimanapun ia mampu untuk mandiri, berusaha untuk tidak bergantung kepada manusia yang lainnya, maka sesungguhnya dia tidaklah akan mampu untuk melakukannya. Manusia butuh kepada yang lainnya setelah kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ar-Raghib dalam kitabnya Faidhul Qadir, seperti yang disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam Risalah Tabuqiyah, di mana beliau mengatakan, innahu lama sa'uba ala kulli ahadin an yahsula li nafsi adna ma yahtaju ilaihi illa bi muawanati 'iddatin lahu. Ketahuilah sesungguhnya, kata beliau, tatkala sulit bagi siapapun untuk mendatangkan bagi dirinya kemanfaatan sedikit pun dari apa yang ia butuhkan, kecuali dengan bantuan beberapa orang terhadapnya. Artinya bahwa seseorang amatlah sulit untuk mampu memenuhi dirinya sendiri, tidak butuh kepada orang lain, ya. Dan perkara yang paling kecil yang ia butuhkan sekalipun tidaklah akan terjadi kecuali dengan bantuan beberapa pihak, pertolongan beberapa orang. Kata beliau selanjutnya, falukmatu ta'amin lau addadna ta'ba tahsiliha, maka sesuap makanan kalau kita akan menghitung, ya, kepayahan dalam mendapatkan sesuap makanan tersebut, min zar'in wa tahnin wa khubzin wa sanai alatiha la sa'uba hasruhu. Ya, kalau kita mencoba untuk menghitung, ya, kepayahan, kesulitan yang telah dilalui oleh sesuap makanan itu, sesuap nasi misalnya atau sepotong roti misalnya, untuk kita rasakan dari bagaimana ditanamnya bahan baku dari makanan tersebut, kemudian bagaimana dia digiling, bagaimana dia dicetak menjadi roti, dan demikian pula alat-alat yang digunakan untuk memproses makanan tersebut, bagaimana dibuatnya, maka sungguh amatlah berat bagi kita untuk menghitung semua kepayahan yang telah dilewati oleh sesuap makanan tersebut. Kata Syekh, falidzalika qil al-insanu madaniyun bit-tab' wa la yumkinu at-tafarruq 'anil jama'ah bi'ishihi bal yaftaqiru ba'dhum li ba'din fi masalih ad-daraini. Bahwa manusia ya secara tabiat adalah madani, manusia yang beradab, butuh dengan peradaban, ya butuh dengan lingkungan, butuh dengan hubungan sosial. Tidak mungkin ia bersendiri dari jamaah, dari komunitas masyarakatnya dalam kehidupannya. Bahkan mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam maslahat yang akan mereka capai di dunia maupun di akhirat. Ya, ini dinukilkan oleh Syekh Salim Al-Hilali untuk menguatkan kepada kita bagaimana keharusan kita untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan kita, saling membantu dan memudahkan, dan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berdiri sendiri dalam kehidupannya, tidak membutuhkan orang lain. Baik, saya kira itu yang terakhir kita bahas, dan kita akan menyambung apa yang tersisa dari pembahasan Muqaddimah Risalah Tabuqiyah tentang al-ithmu wal-udwan. Kata beliau, al-ithmu wal-udwan, kata Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ثم قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والإثم والعدوان في جانب النهي نذير البر والتقوى في جانب الأمر والفرق بين الإثم والعدوان كالفرق بين محرم الجنس ومحرم القدر. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, setelah Allah memerintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, kemudian Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan dosa dan permusuhan finya di fi jadibin nahi, dalam sisi larangan itu sama dengan al birru wat taqwa fi janibil amr. Jadi sana ada amru, ada an-nahyu, ada perintah dan ada larangan. Perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan larangan untuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata Syekh, dan perbedaan antara dosa dan permusuhan seperti perbedaan antara perkara yang dilarang dalam jenisnya dan dilarang dalam kadarnya. Ya, perkara yang haram secara jenis dan haram karena kadarnya, bentuk pelampauan batas. Ya, beliau jelaskan kemudian apa maksud dengan muharram ya li jinsihi dan muharram ya fi qadarih. Kata beliau, fal ithmu, adapun dosa, ma kana haraman li jinsihi, adalah apa yang diharamkan karena jenisnya. Jenis dari perbuatan itu sendiri adalah perkara yang diharamkan. Ya. Wal udwan, adapun udwan, ma hurrima li ziyadatin fi qadrihi wa ta'addi ma abaha Allahu minhu. Adapun udwan, permusuhan, adalah apa yang diharamkan karena adanya tambahan pada kadarnya. Adanya tambahan pada kadar, pada ukuran, ya, pada kualitas atau kuantitasnya. Ya, wa ta'addi ma abaha Allahu minhu, dan melampaui batas apa yang dibolehkan Allah darinya. Ketika melampaui batas, ketika lebih dari kadar yang seharusnya, maka jadilah dia udwan, permusuhan, ya. Kata Syekh memberikan contoh, fazzina wa syurbul khamr wassirqatu wa nahwuha ithmun. Maka zina misalnya, na'udzubillahi min dalik. Demikian pula meminum khamar, demikian pula mencuri, dan yang semisalnya, maka dia adalah dosa. Ya, kenapa? Dia muharramun lijinsihi, haramun lijinsihi. Dia jenis perbuatan itu sendiri diharamkan. Ya, baik berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala maupun berkaitan dengan perbuatan kepada manusia yang lain. Ya, seperti sirqah. Sirqah tentunya ta'addi juga, bentuk melampaui batas, tindakan kriminal, ya, terhadap harta orang, apa yang bukan miliknya, baik itu seorang individu ataupun harta milik orang banyak. Ya, baik itu harta dari saudaranya ataupun harta dari tetangganya. Demikian pula syurbul khamr, minum khamr, ya, dia adalah melanggar dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisru wal azlam wal ansabu rijzum min amali syaitan. Ya. Dia dari bentuk dosa dari amalan syaitan. Ya. Maka ini bentuk jinayah, bentuk tindakan kriminal, ya, yang dia adalah ta'ati al-musakkarat, ya, meminum atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan, tusakkiru al-aql, yang menutupi akal, menyebabkan, ya, seseorang, ya, tidak memahami apa yang dia ucapkan, tidak menyadari apa yang dia lakukan dari perbuatan, ya, yang kemudian perkara dari khamr ini bisa mengantar kepada dosa-dosa yang lain. Sehingga disebutkan bahwa khamr ummul khaba'ith, induk dari segala bentuk kejelekan. Ya. Karena khamr seorang bisa membunuh, karena khamr seorang bisa mencuri, karena khamr seorang bisa berzina, na'udzubillah min dzalik, ya. Maka ini bentuk dosa. Zina, minum khamr, mencuri, dan yang semisalnya adalah dosa, kata Imam Ibnu Qayyim. Adapun kata beliau, wanikahul khamisa wa istifa'ul mujni alaihi akthara min haqqihi wa nahuhu udwanun. Adapun menikahi wanita yang kelima atau istri yang kelima maksudnya, ya, atau istifa'ul mujni alaihi, ya, meminta, ya, atau membalas dari orang yang berbuat kriminal kepadanya lebih dari apa yang menjadi haknya, pembalasan lebih besar dari apa yang terjadi dari bentuk kedzaliman, ya, dan yang semisal dengan itu, maka dia adalah bentuk udwan, ya. Jadi baik itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala ataupun berkaitan dengan hak manusia, selama ada bentuk pelampauan batas melebihi ketentuan, maka disebutlah dia udwan minat ta'addi, dari kata ta'addi artinya melampaui batas, ya. Karena itu berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, fal udwanu huwa ta'addi hududallahi allati qala fiha tilka hududullah fala ta'taduha وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dalam surah Al-Baqarah 229, ya, Allah berfirman, dan itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian melampauinya, dan barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang zalim, ya. Jadi udwan di sini adalah ta'addi hudud Allah, melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Syekh, qala fi mawdin akhir, tilka hududallahi fala taqrabuha. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mendekatinya. Kalau dalam ayat sebelumnya disebutkan janganlah kalian melampauinya, Adapun pada ayat 187 surah Al-Baqarah disebutkan janganlah kalian mendekatinya. Ya. Maka dalam dua ayat ini kita dapatkan kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, fanaha an ta'addiha fi ayatin wa an qurbaniha fi ayatin. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang dari melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat dan melarang dari mendekati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Baik, ya. Maka ini makna al-udwan. Ada bentuk ta'addi, melampaui batas. Baik, ya. Kemudian kalau kita perhatikan dalam dua ayat yang disebutkan ada perbedaan, ya, setelah sama disebutkan tentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian dalam ayat pertama disebutkan jangan dilampaui, jangan dilanggar, jangan dilewati. Dalam ayat kedua disebutkan jangan didekati. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan tentang makna dari kedua ayat tersebut yang sesungguhnya tidak ada pertentangan antara kedua ayat tadi dan masing-masing mencakup apa yang dengannya sempurna perintah untuk tidak melampaui dan tidak mendekati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hadza li'anna hududahu subhanahu hiya an-nihayat al-fasilah bainal halal wal haram wa nihayatush syai'i taratan tadkhulu fihi fatakunu minhu wa taratan la takuna wa taratan la takunu dakhilatan fihi fayakunu laha hukmul muqabalah. Kata beliau yang demikian ini karena batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala hiya nihayat, dia adalah ujung akhir al-fasila bainal halal wal haram, yang membedakan antara yang halal dan yang haram, ya, dia adalah pembeda antara halal dan haram, ya, ujungnya dari yang halal dan ujungnya yang haram itulah hududullah, ya. Wa nihayatus syai, dan yang disebut sebagai ujung sesuatu terkadang dia masuk dalam sesuatu itu, berarti dia bagian dari sesuatu, ya. Maka dikatakan misalnya, ya, ya, tilka hududullah, ya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala ini adalah apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ujung dari yang diharamkan tadi, ya, tidak boleh untuk kita lewati karena dia bahagian dari apa yang diharamkan. Ya. Wa taratan la takunu dakhilatan fihi, dan terkadang dia tidak termasuk, yang namanya ujung tidak termasuk dari bahagian tersebut. Fayakunu laha hukmul muqabalah. Maka kalau begitu hukumnya hukum lawan dari hudud itu. Jika hudud itu adalah apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka nihayah tadi batasannya, ujungnya ini halal, muqabalah, berseberangan hukum dengannya, ya, ya, maka jangan dilampaui, ya, dengan makna yang kedua, dan jangan didekati dengan makna yang pertama. Artinya kembali, jika nihayatus syai, hudud al-fasil tadi, al-fasilah, batasan, garis batas, ya, sekali lagi garis batas, seperti garis batas wilayah, ya, garis batas ini mungkin dia termasuk pada bahagian sesuatu itu, mungkin juga tidak termasuk pas paling ujung. Dicontohkan tadi, ya, batas apa yang dihalal diharamkan Allah, batas dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hukumnya haram, dialah batas, maka makna ayat yang tepat adalah fala taqrabuha, jangan dekati batas itu. Kapan kita mendekati batas itu, maka sebentar lagi kita akan masuk kepada yang diharamkan, karena batas itu adalah apa yang diharamkan, awal dari apa yang diharamkan. Maka dikatakan fala taqrabuha, jangan mendekatinya, ya, untuk menutup jalan, jangan sampai kita terseret kepada apa yang diharamkan, karena batas itu hukumnya sudah haram, ya. Makna yang kedua, bahwa batas itu tadi, ya, hukumnya hukum muqabalah. Kalau dia batas yang diharamkan, berarti batas itu masih halal, tapi ujung, yang paling ujung dari yang halal, sebentar lagi masuk kepada yang haram. Maka disinilah dalam perkara ini datang ayat fala ta'taduha, jangan dilompati, jangan dilanggar, jangan dilewati, ya, karena itulah batas akhir dari yang dihalalkan. Kapan dilewati, maka pastilah terjerumus seseorang itu kepada apa yang diharamkan, ya. Baik, demikian apa yang disebutkan oleh Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ya, bagaimana makna al-udwan, ya. Kata Syekh, fabil i'tibar al-awwal naha an ta'addiha, ya, maka dengan, ya, pertimbangan yang pertamalah, dengan melihat sisi yang pertamalah, kita dilarang dari melampauinya, dan dari sisi yang kedua dilarang kita untuk mendekatinya, ya. Fabil i'tibar al-awwal naha an ta'addiha atau nuhiya an ta'addiha, wabil i'tibar al-thani nuhiya an qurbaniha, ya. Dari tinjauan yang pertama dilarang untuk melampauinya, ya, maksudnya bahwa dia termasuk dari perkara yang diharamkan, maka dilarang untuk melampaui batas, ya. Dan makna yang kedua adalah bahwa dia tidak termasuk, ya, maka dilarang untuk mendekatinya, ya, dalam rangka pencegahan saddun lidzari'a. Baik, ya, kurang lebih seperti pembahasan dalam masalah dubur as-shalah, ya, akhir dari salat, apakah dia termasuk dalam salat itu sendiri atau dia setelah selesai salat. Pertama kali seseorang menyelesaikan salatnya dengan salam, ya, seperti hadis Mu'adz bin Jabal yang masyhur, Nabi SAW berkata kepadanya, ya Mu'adz inni uhibbuka fillah, ya, wa usika fala tad'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah dan aku berwasiat kepadamu, janganlah engkau meninggalkan pada akhir setiap salat engkau mengatakan, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku, ya Allah, ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu, ya, fi duburi kulli salatin, ya, akhir dalam setiap salat. Nah, di sana ada khilaf di antara para ulama, apakah doa ini Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dibaca pada setelah tasyahud al-akhir, seperti pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena dialah ujung dari sholat, dengan pengertian bahwa dubur syai', ya, huwa fihi, bahwa ujung dari sesuatu itu, duburnya, belakangnya, itu masih bahagian darinya. Seperti dubur insan, ya, afwan, ya, seperti dubur manusia, maka dia min jismihi, min jasadih, bagian ujung dari tubuhnya, ya paling belakang dari tubuhnya, itulah dubur, ya maka masih dari bagian tubuhnya. Atau dubur di sini menurut pendapat sebagian ulama adalah aqibah shalah, aqbun, ya setelah selesai sholat, ya pada zikir dan wirid yang dibaca setelah sholat, dibacalah doa tersebut, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Seperti itu pula khilaf yang terjadi seperti pula dalam hadis Abu Hurairah, ya muttafaqun alaihi, sebutkan oleh Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam, ya ketika orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW menyampaikan tentang keutamaan orang-orang kaya dengan harta mereka, ya kami berpuasa seperti mereka berpuasa, kami sholat seperti mereka sholat, ya dan mereka memiliki kelebihan harta, ya yu'tiqun wala nu'tiqu wa yatasaddaqun wala natasaddaq, ya mereka merdekakan budak dengan mudah dengan uang yang ada pada mereka, dengan harta yang mereka miliki mereka membeli budak dan memerdekakannya, mereka pun bersedekah dengan kelebihan hartanya, namun kami tidak mampu untuk membeli budak dan memerdekakannya dan tidak mampu bersedekah dengan kelebihan harta kami, ya maka Nabi kemudian mengatakan kepada mereka, awala adullukum ala syai'in, ya idza fa'altum tudrikuna bihi man sabaqakum wala yalhaqu man ba'dakum wala yakunu bi afdal minkum illa in fa'alu mithla illa in sana'u mithla sani'ikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan maka aku tunjukkan kepada kalian satu amalan, satu perbuatan yang kalian mampu dengannya mengejar orang yang telah mendahului kalian, ya jadi orang-orang kaya tadi yang kalian anggap lebih utama dari kalian dengan kelebihan harta mereka, itu pun mampu kalian kejar, bisa kalian dahului dengan amal tersebut. Tudrikuna bihi man sabaqakum, kalian mampu mengejar dengannya orang-orang yang telah mendahului kalian, ya wala yalhaqukum man ba'dakum, dan tidak akan ada seorang pun sesudah kalian yang akan mampu untuk menyusul kalian, illa idza sana'u mithla sani'ikum, kecuali jika mereka berbuat seperti perbuatan kalian. Maka para sahabat mengatakan, ya wahai Rasulullah, kami ingin untuk mengerti perkara itu. Maka Nabi mengatakan, tusabbi'una wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulla salatin 33 marrah, yaitu kalian cukup dengan bertasbih, ya bertakbir, bertahmid, ya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, di dubura kulla salatin, di akhir setiap salat 33 marrah, 33 kali. Itu hadis muttafaqun alaih dalam Umdatul Ahkam, ya disebutkan dalam bab Al-Qur'an akbar salat, pikir sudah salat, ya. Kalau tidak salah ingat saya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaihi, ya. Maka lihat dari situ disebutkan dubura kulla salatin, dan sepakat para ulama bahwa dubur di sini maksudnya adalah akibat salat, setelah salat tasbih, takbir dan tahmid ini disyariatkan hanya setelah salat, bukan pada tasyahud, ya. Nah, maka lihatlah dubur di sini bisa berarti bahagian dari sholat itu sendiri, bisa berarti setelah selesai sholat, ya di ujung sholat, artinya di luar sholat, ya. Maka demikian dari sini tadi kaitan dengan hududullah seperti kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, ya dalam dua makna. Yang mana makna yang pertama bahwa hududullah ini mahwa fiha, adalah batasan yang dia dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang diharamkan. Maka dalam perkara inilah kita dilarang untuk melampaui batas. Kita revisi ya, kita perbaiki tadi ya, ada keliruan tadi dalam penjelasan, bahwa ketika batasan-batasan Allah yang termasuk apa yang diharamkan, termasuk apa yang diharamkan, maka diperintahkanlah kita untuk apa? Jangan melampaui batas. Fala taqrabuha, fala ta'taduha. Janganlah kalian melampauinya, melanggarnya. Ya. Dan mana yang kedua, bahwa batasan-batasan Allah dari apa yang diharamkan Allah itu tadi, dia ya la takunu dakhilatan fihi. Dia tidak masuk ke dalam apa yang diharamkan. Masih dalam kategori yang halal. Ya. Maka maknanya berarti adalah perintahnya adalah apa? Fala taqrabuha. Jangan mendekati. Ya. Karena mendekati yang halal ini sudah sangat dekat dengan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, man hama haulal hima yushaku an yirta'a fihi. Hadis Nu'man bin Bashir. Ya. Barang siapa dari gembala yang mengembalakan kambingnya, ya meskipun di luar pagar tetapi dekat dengan pagar, maka hampir-hampir kambing tersebut akan makan apa yang ada dalam pagar, yang dia dari perkara yang terlarang tentu saja. Ya, tayyib. Itu penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala tentang perbedaan al-ithmu wal 'udwan. Al-ithmu wal 'udwan. Ya. Tayyib. Dan dalam kitab Madarijus Salikin juz pertama halaman 368, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan makna al-ithm dan udwan ini dengan penjelasan yang lebih luas, lebih panjang lebar, ya. Ketika beliau juga menyebutkan tentang makna dari ayat kedua dari surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, ya. Beliau menjelaskan pula seperti itu. Mungkin saya perlu tambahkan sedikit dari penjelasan beliau, ya, untuk menunjukkan kepada kita bahwa al-ithmu wal 'udwan menurut Imam Ibnu Qayyim di sini, ya, bahwa al-ithmu adalah ma huwa muharramun li jinsihi. Apa yang diharamkan merupakan dosa, ya, karena jenisnya. Ya, perbuatannya, amalannya memang diharamkan. Maka disebutlah dia dosa al-ithm. Adapun jika perbuatan itu adalah bentuk pelampauan batas, melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia disebut udwan. Ya, udwan. Baik itu berkaitan dengan hak Allah maupun hak hambanya. Saya nukilkan di sini dari apa yang dinukilkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam ta'liq beliau terhadap Risalah Tabuqiyah, menukil dari perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, kita cukupkan pada maudhi' syahid, pada tempat yang menjadi dalil kita, tambahan akan uraian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Risalah Tabuqiyah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, setelah menyebutkan antara al-ithmu wal 'udwan, bahwa al-ithmu adalah ma kana muharramun lil jins, apa yang diharamkan karena jenisnya, kal kadzib, seperti dusta, zina, minum khamr dan yang semisalnya. Sedangkan 'udwan adalah ta'addi ma kana muharramul qadar waz ziyadah, pelampauan batas kepada apa yang diharamkan kadarnya dan tambahannya. Kemudian beliau sebutkan, fal'udwan ta'addi ma ubiha minhu ila al-qadr al-muharrami wa ziyadah. Maka udwan adalah bentuk pelampauan batas dari apa yang dibolehkan darinya kepada kadar yang diharamkan dan kelebihannya. Ya, melampaui batas dari apa yang dibolehkan kepada kadar yang diharamkan dan yang lebih dari yang itu, lebih dari kadarnya. Kata beliau, kal i'tida' fi akhdil haqqi mimman huwa 'alaihi. imma bi an yata'adda ala malihi au badanihi au irdihi. Contohnya kata beliau adalah i'tida', melampaui batas kezaliman dalam mengambil hak yang memang itu merupakan haknya yang dilanggar. Seorang yang dizalimi oleh orang lain, ya, maka dibolehkan ia untuk membalas kezaliman itu, ya, atau mengambil haknya yang diambil, begitu ya? Itu jelas. Nah, namun kemudian ketika seseorang melampaui batasan yang dibolehkan, ya, berlebih-lebihan dalam mengambil haknya yang telah diambil tadi, maka terjerumuslah dia dalam perkara yang disebut dengan udwan, permusuhan, pelampauan batas. Ya? Kata Syekh, imma bi an yata'adda 'ala malih, apakah itu berupa melampaui batas dalam harta atau pada badannya atau pada kehormatannya? Ya, jika misalnya hartanya diambil oleh orang lain, maka kemudian dia mengambil kembali harta tersebut namun ada tambahannya. Apa ya? Misalnya dengan ya, apa? Karena selama ini ya ada kamu sama kamu, berarti tidak berputar modal saya, ya. Maka dia ambil beli dari apa yang di ya, bolehkan oleh syariat, ya. Atau dia dipukul, maka dia membalas memukul, tapi dengan cara yang melampaui batas, ya. Atau kehormatannya dia, ya, bahwa dia dilanggar kehormatannya, maka dia membalas dengan menyebutkan, misalnya dia diejek, maka dia membalas dengan mengejek dan menyebutkan orang tua dari orang yang mengejeknya, melaknatnya, ya. Maka ini adalah bentuk melampaui batas. Ya, kata Imam Al-Qayyim, fa idza ghadibahu awan fa idza ghasabahu khashabatan lam yarda iwadaha illa darahu. Misalnya jika telah diambil dari seseorang sepotong kayu, misalnya diambil kayu itu miliknya, kemudian dirampas oleh orang lain, maka kemudian ketika dia menuntut balas, meminta haknya, maka dia tidak ridha kecuali minta rumah dari orang yang telah mendzaliminya. Ya, misalnya ya, dia memasang apa, mengambil kayu tadi, dia punya kayu disimpan samping rumah, ternyata sama tetangganya dipakai untuk memperbaiki rumahnya, ya, tanpa sepengetahuan dia. Ya, rumahnya rumah panggung misalnya, ya. Maka dia pun menuntut, ya, dan mengatakan sekarang kau harus kembalikan kayu itu. Dan karena telah terpasang di rumahmu, maka sekalian rumahmu juga saya ambil. Ya? Ya, dia minta kayu yang lebih banyak, ya, termasuk rumahnya, ya. Maka ini tidak boleh. Ini adalah bentuk pelampauan batas, ya. Hanya diizinkan dia meminta apa yang telah diambil dari haknya, yaitu sepotong kayu tadi. Baik. Wa idza atlafa 'alaihi syai'an, atlafa 'alaihi ad'afahu. Jika dihilangkan, dirusakkan, ya, sesuatu dari barang miliknya, apa yang merupakan haknya, dirusakkan oleh orang lain, maka dia membalas dengan merusak. Ya, misalnya, ya, sepedanya, ya, dirusak, ya, maka dia membalas dengan merusak rumah orang lain, rumah orang yang merusak sepedanya itu, ya, nggak sebanding, ya, ya, antara rumah dengan sepeda. Atau ketika sepedanya dirusak, maka dia balas dengan apa? Merusak mobil orang yang merusak sepedanya tersebut, ya, tidak sebanding tentu saja, ya. Kerusakan sepeda lebih ringan dibanding rusak motor mobil, ya kan? Apalagi rusak hati, ya. Nah, ini berat lagi nih, ya. Ya, wa idza qala fihi kalimatun qala fi adhafuha, ya. Wa idza qala fihi kalimatan qala fi adhafa. Jika dia diejek dengan satu kalimat, maka dia membalasnya dengan kalimat yang banyak, berlipat-lipat, ya. Maka ini semua adalah bentuk dari bentuk udwan, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, fahada kulluhu udwanun wa ta'addin lil 'adl, ya. Maka semua ini adalah bentuk dari udwan, bentuk pelampauan batas, melampaui dari batas keadilan. Baik, boleh kita tambahkan sedikit lagi. Kata beliau, Wahadil adwan nau'ani. Dan bentuk pelampauan batas ini ada dua bentuk, ada dua jenis. Bentuk pelampauan batas ini ada dua jenis. Udwanun fi haqqillah wa udwanun fi haqqil 'abd. Yaitu bentuk pelampauan batas dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bentuk pelampauan batas dalam perkara yang merupakan hak manusia. Ya. Kata beliau, fal udwanu fi haqqillah kama idza ta'adda ma abaha Allah lahu min al-wat'il halal fi al-azwaj wal mamlukat ila ma harrama alaihi min siwahuma. Ya. Maka contoh kata beliau, bentuk pelampauan batas dalam hak Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan kewajibannya kepada Allah, ya, yang dia melampaui batas di dalamnya. Ya, contohnya adalah jika ia melampaui batas dari apa yang dihalalkan Allah dari bentuk menggauli yang halal, ya, baik itu istri maupun hamba sahaya, ya, ia melampaui itu, melanggar, ya, kepada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat kelima sampai ketujuh Allah berfirman, والذين هم لفروجهم حافظون, tentang sifat orang-orang beriman. Siapakah mereka itu? Maka Allah menyebutkan sifatnya dalam awal surah Al-Mu'minun, dan di antara sifat mereka adalah والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam keadaan seperti itu tidaklah tercela, ya, selama mereka, ya, menempatkan pada apa yang dihalalkan Allah baginya dari istri dan budak-budaknya. Faman ittagha wara'a dzalik, barang siapa mencari selain itu, faulaika humul adun, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas, ya, mu'tadin, mereka orang-orang yang melampaui ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh, ya. Ya. Termasuk kata beliau, kadzalika ta'addi ma ubiha lahu min zaujatihi wa amatihi ila ma hurrima 'alaihi minha كوضعها في حيضها أو نفاسها أو غير موضع الحرث أو في إحرام أحدهما أو صيامه الواجب ونحو ذلك. Demikian juga dari bentuk melampaui batas yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, jika ia melampaui batas dalam apa yang dibolehkan Allah baginya dari istri dan budaknya kepada apa yang diharamkan Allah, eh, terhadap istri dan budaknya tersebut. Misalnya, ia menggauli istrinya atau budaknya ketika ia sedang haid atau sedang nifas, atau menggaulinya bukan pada tempat yang diizinkan syariat. Ya. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya. Datangilah kebun, wanita istri kalian adalah kebun bagi kalian, maka datangilah kebun kalian, anna syi'tum, kaifa ma syi'tum, bagaimanapun cara kalian, ya. Dan dalam tafsir ini disebutkan, kata Ibn Abbas, madama fi qubul, selama dia pada tempatnya, ya. Baik, adapun kalau di luar itu maka tidak boleh, bentuk melampaui batas. Aw fi ihrami ahadima, atau mendatangi istri atau budak dalam keadaan mereka berihram, salah seorang di antara mereka sedang berihram untuk haji, tidak boleh, ya. Atau dalam keadaan dia, sang laki-laki, berpuasa dengan puasa yang wajib, maka tidak boleh, karena wat'u zauj, ya, membatalkan puasanya, sedangkan dia diwajibkan untuk berpuasa, berarti diharamkan untuk membatalkan puasanya, seperti pada siang hari bulan Ramadan misalnya, ya. Maka kesimpulannya kata Imam Nuqayyim, perhatikan kalimat baik ini baik-baik, kata beliau, kadzalika ma min wa kadzalika ma man ubiha lahu minhu qadran ma ubiha lahu minhu qadrun muayyanun fata'addahu ila akthar minhu fahuwa min al-udwan. Ya, demikian pula kata beliau, ya, setiap ya, apa yang seseorang dibolehkan baginya dengan kadar tertentu, lalu kemudian ia melampaui batas, melebihi kadar tersebut, maka dia dari bentuk apa yang terlarang, dari bentuk melampaui batas. Kemudian beri contohkan misalnya, kaman ubihalahu isagatu al-gussah bijur'atin min khamr fatanawal al-ka'sa kullaha, seperti seorang yang dibolehkan baginya untuk menutup rasa hausnya dengan seteguk minuman keras. Orang yang khawatir akan dirinya kebinasaan, ya, khauful halak, kehausan yang sangat, dan tidak ada pengobat hausnya kecuali khamar. Ya, kita mengetahui kaidah bahwa ad-darurat tubihul mahdhurat, bahwa keadaan darurat membolehkan perkara-perkara yang terlarang sebelumnya. Ya, bangkai hukumnya haram. Tetapi ketika keselamatan jiwa seseorang terancam, ya, dia dalam keadaan lapar yang mematikan dan tidak akan menutupi rasa laparnya kecuali daging bangkai, maka dibolehkan baginya memakan daging bangkai tersebut dengan kadar menutupi daruratnya, bukan hajat. Kalau hajat misalnya orang makan, ya, makan daging, ya, dikatakan hajatnya terpenuhi jika dia makan semangkuk, ya, kalau terlalu beberapa iris daging, ya, yang dia kalau dalam bentuk apa, rendang lah misalnya, ya kan, sepotong rendang yang itu, ya kan, sudah cukup itu, ya, sebagai lauk dan sebagainya, atau sebagai makanan pun juga cukup, yaitu hajat. Adapun darurat adalah apa yang terpenuhi dengannya kebutuhan dan tertolak darinya kemudaratan, ya, untuk menutupi rasa lapar dan menguatkan tubuhnya, dengan itu dia bisa hidup kembali meneruskan kehidupannya untuk mencari apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dibolehkan baginya makan bangkai tersebut, ya, biqadari ma yadfa'u bihi daruratahu, dengan kadar apa yang tertolak dengannya keadaan darurat tersebut. Jelas, ya? Baik, artinya tidak boleh dia nambah. Oh, kayaknya bangkainya enak deh, ya, boleh nambah enggak gitu. Ya? Ini enggak boleh nih, ya. Kata Ibnu Qayyim, seperti seorang yang dibolehkan baginya seteguk dari minuman keras karena keadaan darurat tadi terbatas, ya. Maka ia kemudian menghabiskan secangkir. Boleh enggak secangkir itu? Tidak, melampaui batas. Sekedar menutupi haus yang jika tidak dia dalam kematian dengannya. Paham, ya? Tayyib, ya? Atau kata beliau, au ubiha lahu nadratul khidbati was-su'mi wal-mu'amalati wal-mudawah. Demikian pula misalnya dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wanita yang dilamar. Ya? Baik itu dalam khidbah melamar, juga dibolehkan melihat kepada wanita dalam su'um, musawamah, jual beli, ya, juga dalam bentuk muamalah, ya, atau mudawah dalam bentuk pengobatan, ya, ketika datang ke dokter, tabib dan sebagainya, ya, maka dibolehkan ia seorang laki-laki melihat kepada pasiennya, ya, dalam kegiatan pengobatan tersebut, ya, yang dengannya ia bisa menilaikan apa yang menjadi tujuan dari interaksi keduanya, itu pengobatan. Demikian pula jual beli, demikian pula khidbah tadi, ya. Nah, kemudian fa'adlaqa inana tarfihi fi mayadini mahasinin mandzur. Nah, jika sang laki-laki kemudian memprototkan matanya, ya, jadi harusnya dia hanya melihat dengan ujung pandangan saja begitu, ya, tidak detail. Kemudian ia bebaskan matanya untuk melihat dengan detail keadaan wanita yang dihadapannya tadi, ya, melihat apa yang menarik dari tubuhnya, ya, ya, maka ini adalah bentuk dari bentuk at-ta'addi, ya. Ya, kata beliau, wa asama tarfa nadhirihi fi tilka riyad wa zuhur, ya. Ya, puaskan pandangannya untuk menikmati kebun dan bunga-bunga tersebut, ya. Fa ta'addal mubah ila al-qadr al-mahdhur wa hama haula al-hima al-mahut al-mahjur fa sara da basarin ha'ir wa qalbin an makanihi ta'ir, ya. Yang akhirnya kemudian dia melewati dari apa yang dibolehkan kepada kadar yang diharamkan, ya, berkeliling di sekitar pagar yang harusnya terjaga dan dijauhi, maka jadilah pandangannya pandangan hair, orang yang bimbang, ya, dan kemudian hatinya pun melayang, ya, dan begitu seterusnya dia tertutup oleh, ya, apa yang datang dari tipu daya syaitan, ya, dari bentuk asyik, ya, yang orang bilang jatuh cinta pada pandangan pertama, yaitu cintrong, ya, dan lain sebagainya, yang didasarkan karena apa tadi? Karena dia melampaui batas dari apa yang dibolehkan syariat, ya. Maka ini bentuk ta'addi, ya. Dan bentuk ta'addi ini perhatikanlah, ya, terkadang dianggap remeh, dianggap sepele, tetapi ketahuilah bahwa ia bisa merusak, ya, dunia seseorang, bahkan apalagi akhiratnya, ya. Berapa banyak kita dapatkan kejadian, ya, yang seperti ini pada orang-orang yang menghancurkan kesuksesannya hanya karena ia melampaui batas, ya kan, ya. Mungkin karirnya sedang bagus tapi terjebak, tertipu, ya. Mungkin ia dalam kedudukan yang bagus, ya, tapi dia tertipu, terjebak oleh tipu daya wanita-wanita yang tidak benar, ya kan? Ya, maka itulah bahayanya dari itlaku, ya, at-taf, dari membebaskan mata, membuka mata selebar-lebarnya, menikmati, katanya apa? Keindahan dunia, katanya, ya, dunia yang dengannya ia menghancurkan akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jika dunia bisa hancur dengan pandangan mata, apalagi akhirat, ya. Maka akhwat fillah azinallahu yakunna, ini adalah bentuk dari melampaui batas, ya, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk melampaui batas dalam hak manusia, maka dia perkara yang saya sangat jelas, ya, sangat jelas. Baik. Kesimpulan dari pembahasan kita adalah bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya, masih dalam penjelasan tentang makna al-ithmu wal udwan, ya, dan bahwa al-ithmu wal udwan ini menurut beliau, ya, ketika digandengkan maka tentu saja dia haruslah memiliki makna yang tersendiri. Maka al-ithmu adalah apa-apa yang merupakan dosa, perkara yang diharamkan jenisnya. Adapun udwan, bahwa dia ada diharamkan jenisnya dan ada tambahannya. Ya, yaitu apa? Diharamkan kadarnya. Diharamkan kadarnya. Setiap apa yang diharamkan kadarnya, seseorang melampaui batas dengannya, maka dia adalah bentuk udwan. Bentuk pelampauan batas. Ya. Baik. Selanjutnya berkata Syekh, faslun fi adai haqqillahi wa haqqil ibad. Masih dalam pengantar ini, ya, ketika beliau menyebutkan tentang firman Allah dalam surah Maryam ayat kedua, maka beliau kemudian menjelaskan tentang kewajiban menunaikan hak Allah dan hak hamba, dan hubungan yang ada antara keduanya. Dan perhatikan di sini, indah sekali ucapan beliau. Kata beliau, fahada hukmu al-abdi fima bainahu wa bainan nas wa huwa an takuna mukhalatatuhu lahum ta'awuna al-birri wa taqwa ilman wa amala. Maka ini, kata beliau, adalah hukum seorang hamba, ya, antara dirinya dengan manusia, antara dia dengan orang lain. Wahwa, yaitu antakuna mukhalatatuhu lahum, bahwa bergaulnya ia dengan orang lain adalah dalam bentuk ta'awunan alal birri wat taqwa, dalam bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ilman wa amala, baik dalam ilmu maupun dalam amalan. Ya, iradatan wa amala, baik dengan keinginan. Man kana yu'minu bil abad la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Ya, tidak cukup hanya mencintai bagi saudaranya kebaikan, tapi juga tidak cukup hanya menginginkan bagi saudaranya kebaikan atau berbuat baik kepada saudaranya, bahkan diwajibkan ia untuk mencintai kebaikan itu bagi saudaranya. Ya, tayyib. Wa amma haluhu fima bainahu wa bainallahi ta'ala, itu keadaan seorang hamba dengan manusia yang lainnya. Adapun keadaannya antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa itharu ta'atihi wa tajannubu ma'siyatihi wa huwa qawluhu ta'ala wattaqullaha. Ya, adapun ya apa yang berkaitan dengan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah mendahulukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan meninggalkan, menjauhi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah firman Allah, wattaqullaha ya ayyuhalladzina amanu, ya, afwan, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha. Ya, kata beliau, fa arsyadatil ayatu ila dzikri wajib al-'abd bainahu wa bainal khalqi wa wajibihi bainahu wa bainal haqqi. Maka Allah ini menunjukkan, menuntunkan, ya, kepada kewajiban seorang hamba antara dirinya dengan manusia yang lain, dirinya dengan makhluk yang lain, dan kewajibannya antara dirinya dengan al-haq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wala yatimmul wajibul awwal illa bi azli al-wasti. Ah, ini kalimat yang indah ini. Wala yatimmul wajibul awwal, dan tidaklah sempurna kewajiban yang pertama, yaitu kewajibannya kepada manusia yang lainnya, kepada makhluk Allah yang lainnya, tidak akan sempurna illa bi azlil wasat, kecuali dengan menjauhi azl, ya, al-wasat, ya, penengah, perantara diantaranya. Apa itu? Ay nafsuhu, yaitu jiwanya. Wal qiyamu bidzalika limahdin nasihati wal ihsani wa riayatil amr, dan melaksanakan, ya, penunaian hak tersebut semata-mata karena nasihat, ihsan, dan penjagaan perintah, penjagaan perkara. Ya, apa nasihat itu? Ya, iradatul khairi lil mansuhi lahu, yaitu keinginan untuk memberikan kebaikan kepada yang dinasihati. Itulah nasihat. Ad-dinun nasiha. Apa itu ihsan? Ihsan sama juga, ya, isalu an-nafa wal khair, memberikan kemanfaatan dan kebaikan kepada al-ghair, kepada yang lain. Ya, maka semata-mata ia tunaikan hak tersebut karena nasihat, karena ingin memberikan kebaikan, ya, dan penjagaan kepada perkara dan urusan tersebut. Nah, ini kewajiban kepada hambanya, kepada hamba-hamba Allah maksudnya, ya, kepada makhluk Allah yang lainnya, ya, hanya bisa sempurna dengan menjauhi hududun nafs, ya, kepentingan pribadi, egoisme, ananiyah, dan lain sebagainya. Dan kata Imam Al-Qayyim, wala yatimmu lahu ada'ul wajib ats-tsani, demikian pula tidak akan sempurna penunaian kewajiban yang kedua, yaitu tentang hak Allah, illa bi azlil khalqi minal bain wal qiyamu lahu billahi ikhlasan wa mahabbatan wa ubudiyatan, kecuali dengan menjauhi makhluk minal bain, ya, dari jiwa. Artinya bahwa ia tidak menjadikan makhluk sebagai perantara antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ia tunaikan hak Allah itu dengan sempurna. Ya, ikhlasan, dengan penuh keikhlasan. Wa mahabbatan, penuh kecintaan. Wa ubudiyatan, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ya. Kata beliau, fayambagi attafattunu lihadihi daqiqati allati kullu khalalin yadkhulu 'ala al-'abdi fi ada'i hadain al-amrayn al-wajibain. Maka sepatutnya untuk memperhatikan akan perkara yang detil ini, perkara yang cermat ini, yang kata beliau setiap kekeliruan, kesalahan, penyimpangan yang masuk ke dalam seorang hamba sesungguhnya masuk dari kesalahan dalam menunaikan kedua perkara, kedua kewajiban tersebut. Innama huwa min adami mura'atiha ilma. Apakah itu dalam bentuk ia tidak menjaga hak Allah dan hak manusia tadi, ya, dengan masuknya kepentingan pribadi, interest kelompok dan golongan ketika dia bermuamalah dengan manusia, atau masuknya makhluk yang menjadi perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ia tidak menjaga perkara tersebut ilman, dengan ilmu, wa amalan, maupun dengan amalan. Baik. Berkata beliau, wa hadha ma'na qawli Syekh Abdul Qadir qaddasallahu ruhahu. Dan ini merupakan makna dari ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, seorang alim masyhur dari madzhab Hambali, ya. Naam, sering disebut sebagai pendiri dari tarekat Qadiriyah, Abdul Qadir Jailani, ya. Namun sesungguhnya, ya, beliau, ya, seorang alim dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ada kritikan di antara para ulama tentang sebagian pendapat atau perkataan beliau, ya, tetapi ya, beliau dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan banyak dari apa yang disebahkan kepada beliau dari bentuk-bentuk karamah dan lain sebagainya adalah bentuk yang disandarkan kepada beliau secara bentuk dalam bentuk kedustaan, ya, dalam bentuk kedustaan, ya. Tapi beliau sendiri, seperti kata Imam Adz-Dzahabi, Syekh Abdul Qadir kabirus sya'n, seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, wa alaihi ma'akhir fi ba'di aqwali wa da'awihi, dan ada kritikan dalam sebagian perkataan dan apa yang beliau klaim, wallahul mu'id, wa ba'du dzalika makdzubun alaihi, tetapi sebagian dari apa yang dikritik kepada beliau itu merupakan bentuk kedustaan yang disandarkan kepada beliau dari bentuk fanatisme sebagian orang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Berkata Ibn Kathir, wabil jumlati kana min sadatil masyaykh, ya. Dan kesimpulannya bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani dari pembesar masyaykh, ya. Baik, dari pembesar zuhad, orang-orang yang zuhud. Apa perkataan beliau? Perkataan beliau ini yang jadi sumber dari perkataan, dari ulasan Imam Ibn Qayyim. Kata Imam, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kun ma'al haqqi bila khalqin, kun ma'al haqqi bila khalqin, wa ma'al khalqi bila nafsin. Dengan baik, ya, dicatat ini ahwat. Kun ma'al haqqi bila khalqin, bersamalah engkau, kun, hendaklah engkau, ya, terhadap al-haq, yaitu Allah, bila khalqin, tanpa adanya perantara dari makhluk. Ya, kun ma'al haqqi bila khalqin, hendaklah engkau bersama Allah, ya, bila khalqin, tanpa ada perantara dari makhluk sedikitpun. Ya, bukan berarti meninggalkan syariat, bukan maksudnya, tapi jangan sampai kita, ya, terdorong, ya, dalam bentuk, ya, kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi, ya, apakah itu harta benda, kedudukan, ya, wanita atau yang lainnya, ya, dalam hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kita pun bergeser dari apa yang seharusnya dari bentuk keikhlasan dan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. kun mal haqqi, hendaklah kalian bersama Allah bila khalqin, tanpa ada perantara dari makhluk, wa ma'al khalqi, dan bersama makhluk, bila nafsin, tanpa interest pribadi. Nafsin artinya kepentingan pribadi, jiwa, ya, tanpa embel-embel, murni, tulus dalam bermuamalah, dibangun di atas nasihat dan keinginan untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, siapapun dia, ya. Kata Abu Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَزَلْ فِي تَخْبِيتٍ وَلَمْ يَزَلْ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan barang siapa yang tidak seperti itu, maka senantiasa dia fi takhbitin, ya, dalam keadaan tak tentu arah, takhabut, khabat al-ashwa, seperti, ya, hewan yang rabun, senja, ya, ketika ia berjalan di malam hari. Mampukah ia berjalan dengan benar? Tidak. Ia tidak melihat arah, ya. Ia tidak mengetahui jalan, maka dia terus berbolak balik ke sana kemari, mondar mandir, ya. Inilah orang yang tidak, ya, bersama Allah dalam keadaan tidak menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dan Allah. Ya. Demikian pula orang yang bermuamalah dengan manusia namun ada kepentingan, interest yang mengikuti apa yang menjadi ketentuan jiwanya, ya, dan apa yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Ya. Maka orang seperti ini, maka dia dalam keadaan takhbit, dalam keadaan mondar-mandir tak tentu arah. Walam yazal amruhu furuta, dan akan senantiasa urusannya itu furuta, dhaya, rusak, tidak sukses, gagal, senantiasa tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, ya. Ya, kenapa? Karena seperti tadi, jika dia beramal dalam menunaikan kewajiban kepada Allah, tidak ikhlas, ya. Jika dia bermuamalah kepada manusia, tidak tulus, nothing tulus, ya. Ya, artinya bahwa dia berbuat tanpa embel-embel, semata untuk memberikan kebaikan, ya. Kalau orang beramal untuk mengharapkan kepentingan, maka ia akan celaka, ya. Ia akan senantiasa tidak mendapatkan manfaat yang maksimal dari apa yang dia usahakan. Kalaupun ia dapatkan manfaat itu, manfaat sementara, di dunia ia dapatkan, di akhirat tidak. Kita tahu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang tiga golongan yang pertama kali neraka akan dinyalakan bagi mereka. Ya kan? Ya. Orang yang hafal Al-Qur'an untuk dikatakan dia qari. Orang yang membantu menyumbangkan hartanya agar disebut dia dermawan. Dan orang yang berjihad dengan gagah berani di bidang pertempuran jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi niatnya agar disebut dia itu pemberani, pahlawan, orang yang hebat dalam peperangan. Maka disebutkan dalam hadis tersebut, wa qad qil, sudah dikatakan seperti itu, ia telah dicap, dijuluki, disebut, disanjung, mendapatkan pujian dengan semua amal perbuatan yang ia lakukan tersebut, namun sesungguhnya dia tidak ikhlas di dalamnya. Maka ia dapatkan itu di dunia, namun di akhirat falaisa lahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagiannya di akhirat sedikit pun. Na'udzubillah min dalik. Ya, tayyib. Maka ini perkara yang diingatkan oleh Imam Ibn Qayyim, kata beliau, wal maqsudu bihadihil muqaddimah ma ba'daha. Dan yang dimaksud dengan pengantar ini adalah apa yang datang sesudahnya. Nah, jadi ini akhir dari muqaddimah. Panjang juga ya. Ya. Akhir dari muqaddimah. Setelah itu barulah masuk kepada masalah hijrah. Masuk kepada masalah hijrah. Jadi kesimpulan pembahasan hari ini, ya, adalah bahwa perbedaan al-ithmu wal-udwan. Ithmu wal-udwan sama dengan al-bir wa taqwa, sama dengan fakir miskin, sama dengan iman dan amal soleh, ya, yaitu kalimat-kalimat, sama dengan Islam dan iman. Kalimat-kalimat yang jika disebutkan secara bersendiri, ya, masing-masing kalimat mencakup makna kalimat yang lainnya. Jika disebutkan iman secara bersendiri, maka yang maksud adalah iman dan Islam. Jika disebutkan amal soleh secara bersendiri, maka termasuk dalamnya iman dan amal soleh. Jika disebutkan fakir secara bersendiri, ini maksud adalah fakir dan miskin. Jika disebutkan bir secara bersendiri, ini maksud adalah bir dan takwa. Jika disebutkan al-ifmu secara bersendiri, maka termasuk al-ifmu wal-udwan. Tapi jika disebutkan bergandengan, ya, dipadankan keduanya, ya, dimunculkan keduanya bersandingan, al-birru wat-taqwa, fakir miskin, ya, kemudian iman dan amal soleh, ya, maka itu berarti masing-masing memiliki makna tersendiri, ya. Nah, di sini al-ithmu wal-udwan, ya, disebutkan berdampingan. Maka menurut Imam Ibnu Qayyim, ya, bahwa al-ithmu adalah ma huwa muharramun li jinsihi, apa-apa yang diharamkan jenisnya, perbuatannya memang haram, amalannya haram. Adapun al-udwan dari kata ta'addi, yaitu apa yang, ya, melampaui ma ta'adda qadrahu wa hududahu, ya, wa ziyadatu ala ma abahahu Allah, apa yang dia melampaui batas, ya, dari apa yang dibolehkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ini adalah bentuk dari bentuk udwan, baik itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun berkaitan dengan hak manusia, ya. Kemudian perhatikan pada akhir ayat, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Maka dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua ini diperintahkan untuk ta'awun al-birri wa taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan diperingatkan dari bentuk tolong menolong dalam dosa dan pelampauan batas atau permusuhan, ya, yang ini berkaitan dengan muamalah di antara manusia. Dan perintah wattaqullah menunjukkan, ya, bahwa kita juga haruslah menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan bahwa dalam menunaikan kewajiban kepada manusia, ya, hendaklah dasar dan sandaran kita adalah apa? Penunaian hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena disebutkan masalah imanan wahtisaban dalam awal pembahasan dahulu, ya, pada perkara ini masalah hak Allah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, juga dalam perkara ini masalah muamalah dengan manusia, manittaba'a jinazata muslimin imanan wahtisaban, siapa yang mengantar atau menyelenggarakan jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Dan ini muamalah, ya, kepada manusia, ya, thayyib. Maka kemudian kalimat yang terakhir yang sangat penting, yang sangat indah adalah perkataan dari Imam, ya, Abdul Qadir Jailani, di mana beliau mengatakan, "Kun ma'al haqqi bila khalqin." Senantiasalah engkau bersama Allah tanpa adanya ikatan perantara dengan manusia. Artinya ikhlas, ya, kun ma'al haqqi bila khalqin, ya, wa kun ma'al khalqi bila nafsin, dan hendaklah engkau dalam bermuamalah bersama manusia, dalam berinteraksi dengan mereka, bila nafsin, tanpa interest pribadi, tanpa keinginan jiwa, tanpa hasrat yang terpendam, ya, yang tujuannya adalah syahwat dan keinginan dunia, na'udzubillah min dalik, ya. Wa man lam yakun kadzalik, barang siapa yang tidak seperti itu, lam yazal fi takhbitin wa lam yazal amruhu furudha, siapa yang tidak seperti itu, maka senantiasa, ya, ia dalam keadaan tidak tentu arah, dan urusannya tidak akan pernah berhasil dengan baik, senantiasa rusak dan hancur. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kalimat yang indah sekali, saya kira penting untuk kita jadikan pegangan dalam ibadah kita, ya, untuk kita ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan riya ingin dilihat ataupun sum'ah ingin disebut-sebutkan yang tujuannya adalah mahmadun nas, pujian dari manusia, sanjungan mereka, nilai yang tinggi dan lain sebagainya. Tidak, ya. Senantiasalah kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat pandangan manusia, ya, sehingga fisirri wal alan, ya, kita pun tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsuma kunta, ya, bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi kabirin wa saghir, dalam perkara yang besar maupun perkara yang kecil, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, ya'rifu khain apa khainatul ayun, ya'lamu khainatul ayun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui, ya, mata yang berkhianat dan apa yang tersimpan dalam hati dari niat-niat. Ya, inna rabbaka labil mirsad. Maka kita pun mengetahui semua ini, memperhatikan, ya, maka kita pun menjaga amal kita kepada Allah untuk tidak adanya perantara dalam amal kita kepada Allah tersebut, ya, berupa keinginan dan tujuan kepada makhluk yang lainnya. Sebagaimana kita menjaga hubungan kita dengan manusia yang lainnya, dengan makhluk Allah yang lainnya, ya, dalam hubungan tanpa adanya interest pribadi, kepentingan, ya, hawa nafsu dan lain sebagainya, ya, karena sesungguhnya terjadinya khusumat, ya, perselisihan, pertengkaran, keributan, ya, di antara manusia disebabkan karena dalam bermuamalah dengan orang lain kita menghadirkan hududun nafs, kepentingan pribadi, ego, ya, yang sempit, ego diri kita, syahwat nafsu kita, kita ikutkan dalam muamalah kita kepada manusia, dan ini merupakan pangkal dari perpecahan, ya. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri bersabda, "Ma tahabba rajulani thumma tafarraqa illa bidhanbin yuhdithu ahaduhuma." Tidaklah saling cinta dua orang kemudian mereka berpecah, berselisih, melainkan karena dosa yang telah dibuat oleh seorang di antara mereka. Ya, maka semoga Allah SWT menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wataala untuk senantiasa ikhlas, dan semoga Allah menjaga hubungan kita dengan manusia untuk senantiasa tulus, semata kita harapkan ridha Allah, keinginan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Manistata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu." Siapa yang terkait yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia memberikan manfaat tersebut. Saya kira ini akhwat fillah, apa yang bisa kita sampaikan, yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang selesai dari syaitan, Allah dan Rasul sendiri. Dan dengan ini insyaallah taala kita menyelesaikan muqaddimah dari kitab Risalah Tabuqiyah, dan kita akan masuk kepada topik pembahasan inti permasalahan, kepada penjelasan tentang al-muhajir ila rabbih, wajibnya hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mesti untuk kita persiapkan dari bekal untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fi din wa fillah, kita tutup dengan kalimat majelis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.